Halo, sayang, kamu di mana? Bisa jemput aku nggak? Aku ngerasa diikutin nih. Aku baru keluar stasiun. Aku nggak enak banget nih. Halo, sayang, please jemput aku. Aku takut makin parah nih. Aku sekarang ada batuknya. Kalau kamu diikuti sama batuk yang bersatu dengan flu, redakan dengan Dekosil. Kandungan aktifnya siap redakan batuk dan flu kapanpun kamu butuhkan. Dekosil, redakan batuk dan flu, diproduksi oleh PT Medifarma Laboratories, dipasarkan oleh PT Darya Varia Laboratoria TBK. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.